kecewa setelah kau tahu siapa aku sesungguhnya. Bukan aku tak mengintaimu, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Antara kita jauh berbeza. Bukan aku tak mengintaimu. Aku tak mau.